Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih bahas beberapa pendapat para ulama kita terkait dengan salat duha. Yang pertama adalah pendapat yang menyatakan salat duha seperti salat sunnah yang lainnya. Boleh dilakukan kapanpun, walaupun setiap hari. Pendapat yang kedua sebaliknya, mengingkari, mereka lebih menguatkan pendapat yang menyatakan tidak ada salat duha. Pendapat yang ketiga yang sedang kita bahas adalah pendapat yang menyatakan boleh dilakukan tetapi riban, jarang-jarang. Ini pendapat yang ketiga. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, warawa Syu'bah tengah apa kita ulang, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa dhahabat ta'ifatun salisatun ila sihbab fi'liha ghibban, telah berpendapat kelompok yang ketiga dari para ulama kita menyatakan salat duha itu disunahkan melakukannya dengan ghibban. Apa ghibban? Yani patu shalah fi ba'dil ayyam duna ba'd, dilakukan di sebagian hari dan tidak di sebagian yang lain. Ini selang-seling. Wa hadza hadu riwayatain an Ahmad. Ini satu riwayat dari dua riwayat yang ada dari Imam Ahmad. Pendapat beliau. Wa hakahu At-Tabari an Jama'atin. Qala wahtajju bima rawa Al-Jurairi. Dan mereka berhujjah dengan riwayat Jurairi. Nabil bin Syaqiq qala qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah Rasulullah SAW salat duha? Qalat, la, tidak, illa an yaji'a min maghribihi, kecuali bila datang dari tempat, dari ghaibnya, dari safarnya. Nah, tadi tidak ada di rumah, kemudian datang berbulan salat duha. Sebab dakar hadith Abi Sa'id, karena Rasulullah SAW salat duha. Rasulullah salat duha, kata naqula la yada'uha. Kami katakan, beliau tidak meninggalkannya. Wa'idahuha, dan beliau meninggalkan salat duha, hatta naqula, hingga kami berkata, la yassalliha, beliau tidak menyalatkannya, tidak melakukan salat duha. Wa taqaddam. Suma qala kaza, zakara, tadukira man yafadhalika minas salaf. Demikianlah disebutkan, ya, yang melakukan dari kalangan salaf, rawa su'bah, nahbib, atau hubaib, syuhid, Ikrimah. Kala, kata Ikrimah, kana Ibn Abbas yusalliha yauman wa yadauha asrat ayyamin, yakni salat duha. Kata Ikrimah, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau salat duha satu hari kemudian meninggalkannya 10 hari berikutnya. Ini tidak setiap hari. Rawi Syu'bah bin Abdullah bin Dinar an Ibn Umar anahu kana yusalli duha, beliau tidak salat duha. Pada atas Masjid Quba salat, dan bila beliau datang Masjid Quba beliau pun salat. Wa kana ya'tihi, dan Umar datang Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Wa rawa Sufyan an Mansur qala kanu yakrahuna an yuhafizu 'alaiha kal maktubah. Jadi sebagian salaf menyatakan makruh, ini maksudnya tidak menyenanginya, tidak senang mereka merutini salat duha setiap hari seperti salat maktubah. Wa yusalluna wa yada'una, yakni salat duha, sehingga mereka melakukannya dan meninggalkannya, yakni salat duha, kadang melakukan kadang meninggalkan, selang-seling. Wa Sa'id bin Jubair, inni la ada salat duha, sungguh aku tinggalkan salat duha beberapa hari, kadang meninggalkan salat duha. Wa nastahiha, padahal aku ingin untuk melakukannya, tapi beliau tahan, tidak lakukan tiap hari. Makhafata an araha hatman alayya, atau uraha, karena khawatir aku menganggapnya, uraha hatman alayya, aku khawatir aku menganggap itu adalah satu kewajiban atasku. Wa qala Masruq, kunna naqra fil masjid, kami membaca ini Al-Quran di masjid. Panabqa bada qiyami Ibn Mas'ud sumanakum pada sholli duha. Kami tinggal beberapa saat setelah Ibn Mas'ud pergi, berdiri, kemudian kami berdiri sholat duha. Fabalaga Ibn Mas'ud dzalika, maka sampailah perbuatan kami ini kepada Ibn Mas'ud. Faqala, kata beliau, lima tuhammiluna ibadallah ma lam yuhammiluhumullah. Ya, mengapa mereka atau mengapa kalian memberat-beratkan, iya, membebankan kepada hamba-hamba Allah sesuatu yang tidak Allah buatkan atas mereka. In kuntum la budda fa'ilin, kalau kalian memang ingin lakukan tetap salat duha, fafi buyutikum, maka lakukanlah salat duha di rumah kalian. Wa kana Abu Mujlaz yusalli duha fi manzilih. Abu Mujlaz boleh salat duha di rumahnya. Qabil Qayyim rahimahullah ta'ala qala ha'ulai, ya, mereka para ulama kelompok ketiga ini yang menyatakan sunnah duha itu dilakukan dengan ghibban, tidak tiap hari tapi selang-seling, mereka menyatakan wahada awla di alaya tawahamu tawahimun wujubaha bil mahafadha alaiha au kaunaha ratibatan, sunnah ratibatan. Kata beliau, ini yang lebih awla, pendapat yang ketiga ini, jadi lakukan dengan ghibban lebih aula. Kenapa? Agar tidak ada orang yang mengira wajibnya salat duha karena dilakukan rutin terus menerus, atau supaya tidak mengira itu adalah sunnah ratibah yang mesti dilakukan tiap hari. Oleh hal kata Aisyah itu, sehingga Aisyah menyatakan lau nusyir li abawaya ma taraktuha, kalau seandainya dibangkitkan dua orang tuaku padaku, aku tidak akan tinggalkan salat duha. Ya, aku tidak akan tinggalkan salat duha. Fa inna kana tusalliha fil bait, karena beliau Aisyah melakukan salat duha di rumah. Haitsu la yarahun nas, yes, di mana orang tidak melihat bagaimana salat duhanya Aisyah radhiyallahu anha. Ini pendapat yang ketiga, sunnah tetapi ghibban. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala wa dhahabat ta'ifatun rabi'ah, dan ada kelompok yang keempat berpendapat dengan pendapat yang keempat. Apa itu? Ila annaha tuf'alu bisababin minal asbab, bahwasan salat duha itu dilakukan ketika ada sebab tertentu, ketika ada sebab. Wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama fa'alaha bisababin, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya karena ada sebab. Qalu, mereka para ulama berpendapat keempat ini menyatakan wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam yaumul fath sama rakaat duhan, salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah 8 rakaat di waktu duha, innama kanat min ajli fath, itu beliau lakukan karena adanya kemenangan. Wa sunnatul fathi, bahwasanya sunnah ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan menaklukkan negeri kafir, an tusalla indahu saman raka'at. Ya, sunnah ketika menaklukkan satu negeri itu dilakukan sholat 8 rakaat ketika itu di negeri tersebut. Wa kana al-umara'u yusammunaha sholatul fath, sehingga para umara menamakan dengan sholat fath ketika berhasil melakukan satu negeri. Wa dzakara Tabari fi tarhihi an Sya'bi qala lamma fataha Khalid ibn Walid al-Hirah, ketika Khalid ibn Walid menaklukkan negeri Hirah, shalla salat al-fath 8 rakaat. Iya, beliau salat fath 8 rakaat, lam yusallim bihin, iya, tidak salam langsung 8 rakaat, summan sarafah, kemudian baru beliau salam. Allah alam, ini yang keempat. Iya, salat duha itu ketika ada sebab.